datang tak mengenal waktu. Cinta tak hiraukan keadaan. Semestinya kau di sini, di sebelahku saat ini. Tapi mengapa kau bersamanya, meninggalkanku sendiri saja. Ku tahu ku bukan yang pertama, tapi cintaku melebihi dia. Sampaikan salam kepada hatimu, bahwa diriku merindukan kamu. Sampaikan pesan cinta terbesarku, walau diriku bukan kekasihmu. Mengapa kau bersamanya, meninggalkanku sendiri saja. Ku tahu ku bukan yang pertama, tapi cintaku melebihi dia. Merindukan kamu. Sampaikan.